Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله حفظكم الله جميعا. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-51 yang sebelumnya sudah kita jelaskan dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan musuhnya itu Fir'aun dan juga pasukan-pasukannya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, yang mana waktu itu Fir'aun terkenal kejam dan bengis, bahkan membunuh anak-anak lelaki kemudian membiarkan para wanita hidup dalam rangka untuk dihinakan dan juga dijadikan pembantu dan yang semisalnya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-51, qala Allah taala wa id wa'adna Musa 40 lailah ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Ayat yang ke-51 kemudian ayat yang ke-52 kita lihat di sini, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً, dan ketika kami telah menjanjikan kepada Nabi Musa AS 40 hari atau 40 malam dalam rangka untuk diturunkan kepada Taurat, karena kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS sebagai kitab suci kalamullah jalla wa'ala, naam, ghairu makhluk, bukan makhluk, tapi kalamullah jalla wa'ala sebagai petunjuk dan juga cahaya, naam. Thumma takhatumul ijla min ba'dihi, kemudian kalian di waktu 40 malam tersebut membuat makar, kalian menjadikan ijl, ijl itu anak sapi, ijl itu anak sapi, nah, yang kalian bikin-bikin untuk kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dalam artian apa, mereka malah menyembah anak sapi tadi. Wa antum zalimun, dalam keadaan kalian berbuat kezaliman, jadi perbuatan kalian itu, nah, barakallahu fikum, menjadikan anak sapi tersebut disembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan kezaliman. Karena adzulm yang kasmula kam ila salati aqsam, karena kezaliman terbagi menjadi tiga, zulmul abdi li rabbihi jalla wa ala, ini yang paling besar, seorang hamba berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa, mensekutukannya, berbuat kesyirikan, sebagaimana ucapan Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, wahai anakku jangan kamu sekali-kali berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ini menunjukkan bahwasannya yang paling besar adalah dzulmul abdi rabbihi jalla wa ala, seorang hamba berbuat kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi, mensekutukan, berbuat kesyirikan. Nah, ini kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, barakallahu fikum, yang waktu itu ditinggal Musa, Nabi Musa alaihi salam 40 malam, mereka punya fursah, jadi mereka kesempatan, mencari kesempatan. Justru malah mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah mereka menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak sapi tadi. Paham ya? Anak sapi. Naam, ijl. Kemudian apa yang mereka lakukan? Itu adalah kezaliman. Karena kezaliman tadi terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama zulmul abdi li rabbihi jalla wa ala, itu yang paling besar. Kemudian yang berikutnya adalah zulmul abdi li nafsihi, seorang hamba berbuat kezaliman untuk dirinya. Seperti apa? Bunuh diri, bom bunuh diri, dan semisalnya, menyiksa dirinya, dan semisalnya, itu adalah zulmul abdi li nafsihi, seorang hamba berbuat kezaliman pada dirinya sendiri. Padahal Allah Taala sudah melarang. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan jangan sekali-kali kalian membunuh diri kalian, karena sesungguhnya Allah Taala itu Zat yang Maha menyayang terhadap diri kalian. Kemudian juga Allah Taala berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan jangan sekali-kali kalian menjerumuskan diri-diri kalian kepada kebinasaan dengan sebab tangan kalian. Bayangkan itu. Dan berbuat baiklah kalian, karena sungguhnya Allah Taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini menunjukkan dalil larangan bunuh diri, baik dengan cara enam tusukan atau dengan pisau atau dengan membunuh diri dan semisalnya, itu semuanya dilarang barakallahu fikum. Naam. Man qatala nafsahu bihadidin aw bisyai'in udhiba bihi yawmal qiyamah aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dalam riwayat yang sahihah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan yang semakna tadi, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu atau dengan besi, maka nanti hari kiamat dia akan disiksa dengan sesuatu yang dipakai untuk membunuhnya. Paham ya? Sesuatu yang dipakai untuk bunuh diri tadi. Jadi berbahaya sekali barakallahu fikum. Dan ini terjadi banyak dari kalangan kaum muslimin, saudara kita kaum muslim, bahkan yang mereka mungkin gagal dalam usaha, dalam bisnisnya gagal, bangkrut, kehabisan modal misalnya. Solusi mereka karena tidak paham dengan ilmu agama barakallahu fikum, malah justru bunuh diri. Banyak itu kan, gantung diri, malah menenggelamkan diri dalam lautan dan yang semisalnya. Banyak sekali minum apa? Minum baikon, tahu kan? Minum baikon dan semisalnya itu dicampur dengan butrek, macam-macam bentuknya. Yang jelas itu semuanya dilarang karena mereka tidak apa? Tidak paham masalah ilmu agama yang benar, jauh dari ilmu, sehingga mereka mau mencari solusi yang paling tepat. Jadi menurut mereka solusi itu mati. Padahal tidak demikiannya barakallahu fikum. Semua itu harus tergantung dengan apa? Keimanan mereka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat imannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala dia akan semakin tenang. Tapi kalau jauh, tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, lemah imannya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kejadian seperti itu. Ya. Nah, bangkrut, rugi langsung tidak apa? Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, malah justru mencari solusi yang berbahaya tadi. Nah, walinya billah. Karena kalau seorang itu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa apa? Merasa terima dengan apa yang Allah taala takdirkan. Merasa terima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, ketika ditimpa dengan kebaikan, bersyukur. Ketika ditimpa dengan sebuah musibah, bersabar, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Naam. Wa ma asabat min musibatin fil ardi wala bi anfusikum illa apa? Illa min qabli apa ayatnya itu? Wa ma asabakum musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ya kan? Dan tidaklah apa-apa yang menimpa pada diri kalian, nah barakallahu fikum, dan yang menimpa pada diri kalian ya, takdir Allah Subhanahu wa taala dan pada diri-diri kalian, melainkan itu semua sudah tercatat dalam sebuah kitab. Kitab Lauhul Mahfuz, sebelum Allah Taala menciptakan takdir-takdir tadi. Dalam sebelum Allah Taala mewujudkan, nah barakallahu fikum, nah itu semuanya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Ayat tadi benar kan tadi? Wa ma asabakum musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, dalam surat Al-Hadid itu. Nah, nanti cek lagi. Jadi kalau seorang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan selamat dan mencari solusi yang terbaik, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur ketika menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar ketika ditimpakan padanya sebuah malapetaka atau bencana, bukan malah bunuh diri dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah, seperti itu. Karena apa? Karena sudah kita jelaskan bahwasannya bunuh diri termasuk kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, zulmul abdi li ghairih. Seorang hamba mendzalimi orang lain. Nah, seorang hamba mendzalimi hamba yang lainnya, itu juga dilarang. Barakallahu fikum. Naam. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala atau ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Hadis qudsi, hadis Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, apa itu? Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya kan? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman dari diriku, atau dalam artian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari diri Allah Subhanahu wa taala kezaliman, dan Allah taala tidak mendzalimi hambanya. Wa ma na'am wala yadzlimu rabbuka ahada, dan tidak Rabbmu mendzalimi seorang pun. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Na'am wa ana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Na'am wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Dan aku menjadikan kezaliman tadi haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jangan sampai kalian menzalimi. Naam, ayat tadi mengenai takdir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha." Ayatnya itu yang benar ya, surat Al-Hadid ayat yang ke-22. "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alal yasir." Naam, apa-apa yang telah menimpa di muka bumi berupa musibah, bencana, walafi yang fusikum, tidak pula yang menimpa pada diri kalian, melainkan semuanya sudah tercatat dalam apa? Lauhil mahfud min qabli an nabra'aha, sebelum Allah Ta'ala menciptakan bencana tersebut. Maksudnya ya, naam, inna dhalika alal yasir, yang demikian itu sesungguhnya bagi Allah perkara yang mudah. Bagi Allah Ta'ala itu tidak ada yang susah, semuanya mudah. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa madzalika 'ala Allah bi aziz. Yang seperti itu bagi Allah bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang susah, bukan, mudah. Dan kalau seandainya mau menghancurkan alam semesta, menggantikan dengan makhluk yang baru, bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Wa madzalika 'ala Allah bi aziz. Yang demikian bagi Allah taala bukan perkara yang susah, bukan perkara yang sulit. Nah, barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang ketiga dari pembagian yang ketiga, yaitu seorang hamba berbuat kezaliman kepada orang lain juga dilarang. Nas dari apa? Hadis qudsi tadi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan hati-hati. Rasulullah sudah memberikan ultimatum jauh-jauh sebelum meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? "Fattaqud dzulma fa inna dzulma dzulmatun yaumil qiyamah." Dan berhati-hatilah kalian dengan adzulm, kedzaliman. Karena sesungguhnya kedzaliman ada na'am barakallahu fikum, kegelapan nanti dari kiamat. Dzulna fa inna dzulma dzulmatun yaumil qiyamah. Kegelapan-kegelapan dari kiamat nanti. Hati-hati. Naam. Karena adzulm apa? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Adzulm yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Paham ya? Pertama, kalau kita perhatikan, seorang hamba berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala meletakkan peribadatan tidak pada tempatnya. Seorang hamba berbuat kezaliman pada dirinya, meletakkan nan barakallahu fikum perbuatan, maksud bunuh diri tidak pada tempatnya. Ya, meletakkan pembunuhan tidak pada tempatnya. Kezaliman. Kemudian seorang hamba berbuat kezaliman pada saudaranya atau pada orang lain karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mungkin memukul atau mungkin nan barakallahu fikum mencaci maki, barakallahu fikum dan semisalnya, tidak pada tempatnya, itu adalah kezaliman. Dan lawan daripada itu apa? Al-hikmah wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum, itu adalah gambaran daripada adz-dzulm, bahwasanya kedzaliman itu macam-macam bentuknya. Nah, ini perbuatan kaum Musa alaihissalam. Nah, barakallahu fikum, yang telah didakwai tersebut kemudian mereka menjadikan anak sapi disembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, adalah kedzaliman atau bukan? Kedzaliman yang besar. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang amat besar. Hati-hati. Naam. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan wa antum dzalimun, dalam keadaan kalian berbuat kedzaliman. Paham ya? Karena adz-dzulm terkadang maknanya syirk, ya kan? Adz-dzulm terkadang maknanya apa? Asyirk. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang apa? Yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan adz-dzulm. Apa itu dzulm? Asyirk. Paham ya? Naam, ulaika humul muhtadun. Ulaika humul amnu wa muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Paham salah itu ya? Naam, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, atau kita lihat tafsirannya dahulu, tafsir yang daripada surat apa? Al-Baqarah ayat yang 51 ini. Wadhkuru ni'matana 'alaikum, dan ingatlah kenikmatan kami yang diberikan kepada kalian. Hina wa'adna Musa 40 lailah, ketika kami menjanjikan Nabi Musa AS melakukan pertemuan perjanjian Nabi Musa AS 40 malam, li'inzali Taurat, untuk menurunkan Taurat, hidayatan wa nuran lakum, sebagai petunjuk dan cahaya untuk kalian. Fa'idha bikum, maka tiba-tiba kalian tantahzuna fursatan, kalian mencari-cari apa? Fursah, kesempatan. ghiyanan fursata ghiyabihi, tantahazuna fursata ghiyabihi, kalian mencari-cari, memanfaatkan kesempatan ketidakadanya Musa alaihi salam. Karena di mana Nabi Musa alaihi salam bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman tidak melihat ya, tidak melihat. Tapi kesempatan ketika Nabi Musa alaihi salam bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala diambil kesempatan oleh kaumnya yang tadi. Nah, ketika tidak adanya fursata ghiyabi, fursatu kesempatan, ghiyab ketidakadaan Nabi Musa alaihi salam tersebut, hadhil muddal qalilah. Nah, pada waktu yang sangat singkat dan sedikit ini, 40 malam saja bayangkan. Wa tad'aluna al-ijla, kemudian kalian menjadikan ijl. Ijl itu anak apa tadi? Anak sapi. Nah, barakallahu fikum alladzi sun'tumuhu biaydikum, yang kalian sendiri membikin anak sapi tersebut, patung anak sapi tadi dengan tangan kalian. Ma'budan lakum min dunillah, sebagai sesembahan untuk kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sesembahan atau sesuatu yang disembah selain Allah taala untuk kalian. Dalam artian kalian menjadikan, nah barakallahu fikum, na'am, anak sapi tadi yang kalian bikin dengan tangan-tangan kalian, maksudnya adalah patung tadi, nambal kalafikum, yang kalian sembah nam selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ashna'ul kufr billah, ini adalah sejelek-jelek kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum dzalimuna bi ittikhadikum al-ijla ilahan, dan kalian itu dalam keadaan zalim seperti itu. Kalian berbuat zalim dengan perbuatan kalian menjadikan ijl itu anak sapi ilah sebagai ilah. Paham ya? Anak sapi ini ada wujudnya cuma atau patung. Patung, bayangkan itu. Nampaknya sebilah hati. Berikutnya, summa afauna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Ayat yang ke-52 dari surat Al-Baqarah ini. Ternyata setelah itu, na barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni. Summa afauna ankum, kemudian kami mengampuni na'am dosa-dosa kalian. Setelah itu, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Tapi malah justru tidak bersyukur. Sudah diampuni malah tambah menjadi-jadi. Kita lihat sini tafsirannya. Naam, summa tajawazna an hadhil ghaflah. Summa tajawazna an hadhil fi'lah al-munkarah. Kemudian kami pun mengampuni dari perbuatan yang munkar ini. Wa qabilna taubatakum, dan kami menerima taubat kalian, ba'da audi Musa, setelah pulang Nabi Musa alaihi salam dari pertemuan tadi, perjumpaan 40 malam tadi. Naam. Raja'a, dalam keadaan berharap, an tashkurullaha ala ni'amihi wa afdalihi wa ifdalihi. Naam. Dengan berharap agar kalian itu bersyukur kepada Allah Ta'ala terhadap nikmat-nikmat dan juga karunia-karunianya. Tapi malah bagaimana? Malah sebaliknya, malah justru mereka tidak menerima. Dalam artian justru mereka tidak bersyukur. Naam. Wala tatamaddu fil kufri wa tughyan. Dan agar kalian tidak terus-menerus, tatamaddu terus-menerus ya, agar kalian tidak terus-menerus melakukan perbuatan atau keadaan di dalam perbuatan kekufuran wa tughyan dan melampaui batas. Paham ya? Karena kedzaliman juga termasuk melampaui batas, barakallahu fikum. Naam. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini setelahnya, naam, wa id qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum biittikhadzikum al-ijl fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ayat yang ke-54 ini. Naam barakallahu fikum. Ya afan. Ayat yang ke-53. Wa id ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Naam. Ayat yang ke-53 afan ya. Ayat yang ke-53. Naam. Allah Ta'ala berfirman, wa id ataina Musa al-kitaba. Kemudian ketika kami berikan kepada Nabi Musa al-kitab, apa kitab tadi namanya? Taurat. Naam. Wal furqan, yang mana kitab tersebut adalah memisahkan antara kebatilan dengan apa? Al-haq. Al-fariq bainal haqqi wal batil. Itu Taurat maksudnya. La'allakum tahtadun, semoga kalian menjadi orang-orang yang dapat petunjuk dengan kitab tersebut. Nah, kita lihat tafsirannya. Wadhkuru ni'matana 'alaikum hina a'tayna Musa al-kitaba. Dan ingatlah oleh kalian kenikmatan kami yang telah diberikan kepada kalian, yang telah kami berikan kepada kalian ketika kami memberikan Nabi Musa AS Al-Kitab Al-Fariq bin Haqqul Batil, kitab yang bisa memisahkan antara kebatilan dan Al-Haq, wahuwa Taurat, yaitu Taurat. Na'am likai tahtadu minat dalalah, agar nah, kalian itu mendapat petunjuk dari apa? Mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Jadi fungsi kitab tersebut barakallahu fikum agar menjadikan petunjuk gitu loh. Jadikan petunjuk. Naam. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan seperti itu. Naam. Kita lanjutkan ayat yang ke-54. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi. Dan ketika Nabi Musa AS berkata kepada kaumnya, ya qaumi wahai kaumku, innakum dzalamtum anfusakum. Sesungguhnya kalian itu mendzalimi diri-diri kalian. Ini juga termasuk kedzaliman dalam seorang hamba terhadap dirinya adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala juga. Karena dia menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Karena kesyirikan apa? Berbahaya. Tamya la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau bersyirik, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Itu juga ancaman juga. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim, orang-orang musyrik seorang penolong pun. Maksudnya ya, na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Dan dari sini yaitu kalian mendzalimi diri-diri kalian bi ittikhadzil ijl, yaitu ketika kalian menjadikan membikin patung anak sapi tadi. Naam, itu. Fatubu, oleh karena itu bertobatlah kalian ila bariikum, kepada Rabb kalian, bari'i khaliq maknanya. Kepada pencipta kalian, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Nah, ini dulu syariat Nabi Musa alaihi salam, kalau tobat harus bunuh diri. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri-diri kalian. Yang demikian itu lebih bagus untuk kalian, inda bariikum, di sisi Rabb kalian. Tapi syarat kita bagaimana? Enggak perlu, itu bedanya. Barakallahu fikum. Nah, syarat kita kalau mau tobat, tobat, enggak perlu bunuh diri. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau kita telusuri adalah syariat yang sangat penuh dengan rahmah dan kasih sayang, barakallahu fikum. Nah, dalam keadaan seperti itu kita tidak boleh, nah barakallahu fikum, menjelek-jelekkan syariat Nabi Musa alaihi salam. Namanya syarat beda-beda. Nah, barakallahu fikum, lihat sini. Naam, dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih bagus untuk kalian, inda bariikum, di sisi Rabb kalian. Fataba alaikum, yang dengan perbuatan tadi itu Allah Ta'ala akan mengampuni atau menerima taubat kalian. Innahu wattawwabur rahim, sungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha tawwab, senantiasa menerima taubat, ar-rahim, dan maha penyayang. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Amnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Jadi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak rugi, walaupun berkali-kali, walaupun berulang-ulang, cuman jangan sampai taubat itu jadikan permainan. Upayakan taubat itu jangan jadikan permainan. Karena kalau jadikan permainan, ya rusak nanti. Tapi upayakan apa? Continue, berupaya semaksimal mungkin menjaga taubat yang dia telah lakukan tadi. Pertama, ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menyesali perbuatan maksiat yang dia bertobat darinya. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan maksiat yang dia dahulu melakukannya. Yang keempat apa? Berazam kuat, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Terus kalau terjatuh bagaimana? Bertobat kembali dengan rasa yang berharap agar tidak mengulanginya. Tetap berupaya untuk bertobat karena tobat itu tidak rugi. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Syahidnya mana? La'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Tobat itu untung. Paham ya? Jangan malah ditunda. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Na'am. Tafsirannya ayat yang 54 itu, wa dzkuru ni'matana 'alaikum hina qala Musa liqaumihi, dan ingatlah enam nikmat kami yang telah diberikan atau telah kami berikan kepada kalian ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innakum dzalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah mendzalimi diri-diri kalian, biittikhadikum al-'ijla ilaha, ketika kalian menjadikan anak sapi tadi sebagai ilah sesembahan. Fatubu ila khaliqikum, maka bertobatlah kalian kepada pencipta kalian, bi an yaqtula ba'dukum ba'dha, dengan cara apa? Sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Saling membunuh dirinya gitu loh. Paham ya? Ini dulu syariat dahulu. Ada masalah kita bagaimana? Tidak perlu. Bahkan orang kalau kita lihat kisahnya, bagaimana kisahnya ketika orang yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih itu yang membunuh 100 nyawa, bayangkan. Bukan satu nyawa, dua nyawa, 100 nyawa. Semula yang dibunuh 99 nyawa. Datang kepada ahli ibadah. Ahli ibadah itu biasanya kan ilmunya tidak ada, ibadah semangat gitu loh. Nah, ditanya, aku sudah bunuh 99 nyawa, bagaimana ini? kata dia, kamu tidak memiliki tobat lagi. Dalam artian, kamu tidak diampun tobatnya. Akhirnya dibunuh sekalian orang itu. Paham ya? Dibunuh genap menjadi berapa? 100. Selalu datang kepada seorang alim. Seorang yang berilmu. Tanya, aku sudah bunuh 100 nyawa. Apakah ada pintu? Dibukakan tobat. Kata dia, wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Wahai yang hulu bayi nak kawin taubat, apa yang menghalangi dirimu antara kamu dengan taubat itu? Apa yang menghalangi? Tidak ada penghalang. Selama benar-benar mau taubat, bisa. Ya, padahal bukan satu dua nyawa ya, 100 nyawa yang nanti. Akhirnya enam seorang alim tadi menunjukkan, intolik ila ardin kada wa kada. Kamu pergilah dari bumi. Nah, barakallahu fikum bumi ini. Jangan sampai di bumi ini lagi. Pindah kamu. Enam. Fa inna hunaka unas. Sungguhnya di sana ada manusia. Naam, ya'budun Allah, fa'budillah ma'ahum. Di sana ada manusia yang mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Kamu beribadahlah bersama mereka. Benar, orang ini berangkat. Nah, orang yang dibunuh, berapa nyawa tadi? 100 nyawa, berangkat. Nah, berangkat baru sampai pertengahan jalan. Allah Ta'ala telah mencabut nyawanya, bayangkan. Akhirnya datanglah dua malaikat. Dua malaikat debat nih. Saling mau membawa yang mana gitu. Malaikat rahmat sama malaikat azab. Malaikatul Rahmat sama Malaikatul Azab. Yang satunya bilang, ini belum pernah beramal kebaikan sama sekali. Yang dibunuh 100 nyawa ini. Malaikatul Azab bilang gitu. Yang Malaikatul Rahmat, tidak. Dia sudah menuju tempat yang mau dia bertobat. Jadi ada kebaikan. Akhirnya perdebatan tidak selesai. Datang satu malaikat lagi. Menjadi apa? Penengah. Kalau seperti itu, sudah. Diukur saja. Diukur sama mana, tanah mana yang lebih dekat. Dengan yang dia tuju. Atau yang dia tinggalkan tadi. Nah, nanti kalau tanah itu lebih dekat yang dia tuju, berarti nanti itu dialah yang akan mendapatkannya. Akhirnya diukur lebih dekat dengan tanah yang dia hijrahi, yang dia ingin hijrahi tadi. Diambil oleh Malaikatur Rahmah. Paham ya? Ini menunjukkan bahwa taubat itu luas sekali. Wala tanqatu taubatu hatta tatla syams maghribiha. Dan tidak terputus pintu taubat hingga matahari terbit dari arah barat. Untuk saat ini terbit matahari dari arah mana? Timur. Terbenamnya barat. Nanti di akhir zaman barakallahu fikum sebaliknya. Nah, barakallahu fikum sebaliknya. Kita lihat di sini tafsirannya, wa dzkuru ni'matana 'alaikum hina qala Musa liqaumi innakum dzalamtum anfusakum bi ittikhadzikum 'ijla ilaha fatubu ila khaliqikum bi an yaqtula ba'dhukum ba'dha. Wa hadha khairun lakum. Perbuatan ini, sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya atau bunuh diri ini, ini lebih bagus na'am untuk kalian, di sisi Rabb kalian. Di sisi pencipta kalian, minal khulud al-abadi finnar, daripada kalian nanti kekal di neraka. Jadi waktu itu syaratnya beda. Kalau mau tobat, bunuh. Paham ya? Nah, saling bunuh membunuh. Nah, barakallahu fikum. Famtasaltum dzalik, maka hendaknya kalian mengerjakan hal itu. Jadi kalau kalian benar bertobat, na'am bi an yaqtula ba'dukum ba'da. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Artinya, enam. Famanallahu alaikum biqabuli taubatikum. Kemudian Allah Ta'ala niscaya akan memberikan karunia kepada kalian dengan menerima taubat kalian. Paham ya? Enam. Innahu Ta'ala huwat tawwab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha tawwab, senantiasa menerima taubat. Enam. Liman taba min ibadih, dari kalangan hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahim bihim, Allah Ta'ala zat yang maha penyayang terhadap mereka. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selama belum yughargir. Apa yughargir? Nyawa berada di kerongkongan. Sudah sakaratul maut, sudah enggak terima lagi. Hati-hati. Paham ya? Sehingga apa? Sehingga na barakallahu fikum, ketika Firaun ditenggelamkan lautan, dia sempat mengucapkan kata-kata yang berbau keimanan. Cuman diterima enggak? Sudah terima lagi. Paham ya? Naam, al-ana waqad asaita qabl. Seperti lafaznya ya. Al-ana waqad asaita qabl itu ya. Naam. Sekarang bertobat, sebelumnya berbuat maksiat. Dalam artian sebelumnya tidak mau beriman dengan Musa alaihi salam. Ketika mau meninggal baru menyatakan apa beriman dengan Rabb Nabi Musa alaihi salam dan yang semisalnya. Akhirnya Allah Ta'ala katakan al-ana waqad asaita qabl. Ewa. Naam. Benar ya Allah, waqad asaita qabl, benar ya. Ewa naam. Allah Ta'ala mengatakan al-ana waqad asaita qabl. Naam, sekarang bertobat. Sebelumnya bermaksiat, enggak mau. Nah, setelah nyukur di dalam lautan itu sudah mau ditenggelamkan, baru mau tobat, enggak terima. Paham ya? Sehingga jangan sampai kita menunda taubat kita barakallahu fikum hafizakumullah, karena umur Bani Adam berkisar antara 60 sampai 70 sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahmaru ummati ma bain 60 nam wa 70 atau min 60 ila 70 wa aqallu man yajuz dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 saja, dan sedikit sekali yang lebih daripada 70. Paling sedikit sekali ya, sehingga kita harus bersegera dalam bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam perkara yang berbahaya atau maksiatan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang mengampuni taubat dan mengampuni seluruh dosa manakala seorang hamba tersebut bertobat dengan taubat yang nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang nasuha, taubat yang benar-benar taubat yang diiringi dengan syarat syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang at-tawwabun, yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi'idznillah jalla wa ala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.